Istaba'a dafarut bilal jirli. Ini jenseng Islam. Birengake kaji Nabi baca Qur'an. Bakalu wakadu ucap sepet jin. Cerita negeri masyarakat jin. Illa sahabatnya kita sambil Nabi dan agak kita Qur'an dan Al-Qur'an ajak kekam endah Qur'an yang menggunakan fasokai bahasa deh dan keterangannya Yahdi kan butuh apa Qur'an ilah rusdi bareng keibadah wong-wong beriman. Tak jadi aku biragakit. Fa'abanna moko iman kita bihi kelawan Qur'an. Lapalai cetok. Aku kerubu. Kaji Nabi baca Qur'an. Isi dia endah banget. Terus aku beriman. Jadi orang cincin mu'min, orang lah cincin mu'min, itu benjeng yang berlaku suaraku. Pada karo-karo sosek mu'min, berlaku suaraku. Jadi ini neraka-ke, wang bukalah. Sek diperti-perti tidak ada syariat Islamku. Orang sek berdosa, orang sek cincin. Batli Jumat Bajar, tak kita kori opor dasare. Orang, tak boleh Qur'an surat Al-Jin, ayat pertama, tadi terus. Bajarnya aku was iman, walang nusyrik alat orang musyrik sopa kita. Birobina kelawan pengeran kita ahad dan ego suci. Aku terus bohjek uto ake pangeran. Aku iman dengan Gusti Allah. Dan kedar-kedar Gusti Allah. Boho suici. Wa illa bulan tak terdekat Gusti Allah Ta'ala. Boho luhur jatuh rapida opo ka'aku ngane pangeran kita. Gusti Allah tu mata koza ola. Ngalap sapa Allah sahibatan ing bojo wala waladat dan orang ngalap anak dididir segede-gede golongan Kristen golongan Nasrani Gusti Allah bener-bener orang duwe garwa lan bener-bener Gusti Allah orang mutra. Orang kaya wong Kristen narani Gusti Allah bojone Ibu Maryam jadak Nabi Isa. Jadi ayat ini nyindir negeri wong Kristen. Pengakuan jin ini. Jadi jin Islam kodok-kodok. Wa innahu lansa temene kelakuan kana ono yakulu kumucapake sopo sapi huna wong sing budu-budu golongan kita sikit. Jidai terang lo. Kancak-kancaku sing kumprung-kumprung sing budu-budu. Ya. Kumucap alallah ingatasi kusi Allah satoton kelawan ucapan sing gorok. Kanca-kancaku sing bodho-bodho do gawe kegoroan ring Allah do ngaran-ngarani Gusti Allah dhe bojo do ngaran-ngarani Gusti Allah duwe anak ya dadi jin sing gak jane ngrumakake Quran ring Kanjeng Nabi terus iman mantepe ra bekakat malah goblok-goblok ake kancane. Kancaku do goblok-goblok. Do ngarani Gusti Allah di bojo. Gusti Allah di anak. Goblok-goblok. Bahasanya goblok-goblok sapi huda. Wa anna lan sadane kita zonanna kunyono sapa kita. Alan taqula insu wal jinnu ala Allahi kadiba. Sakta mereka kuat rantakula ora bakal ucapake sapa ben al insu manusa wal jinnu lan jin. Alallahi ngatasi Gusti Allah kadiban ing kekurangan. Sak durunge aku direnake Al-Qur'an, rumangsaku ora-ora manusia jin lo gawe kekurangan ring Allah, rumangsaku gak ono. Jebul, gak jadi aku direngake Qur'an. Ucapan-ucapan manusia sing budu-budu, jin-jin goblok-goblok. Dongaran-ngarani Gusti Allah duwe sekutan. Gusti Allah duwe bojo. Gusti Allah duwe anak. Goblok-goblok. Rumah saku orang-orang jin manusia bawa-bawa ketemu keliru kabeh. Aku reti keliru wau gak jadi direngake Al-Qur'an. Ini pengakuan jin. Wa'adzahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazatuhum rahaqah. Iki sih tetap pengakuan jin. Saat ini kelakuan kana ono rijalun golongan wong-wong binal insi saking manusia ya'udzuna kanyuwun perlindungan sapa manusia pirijalin lawan rombongan binal jinni saking jin. Kisah goblok-goblok warek. Orang manusia kanyuwun perlindungan karo jin. Luwe-luwe wong Arab zaman kuno iku gak luwa-luwa ngliwati jalan-jalan sing singet-singet. Singet-singet iku bahasa Jawa Kudus. Jalan sing angker-angker, sungan-sungan sing angker-angker iku njaluk perlindungan ning jin. Aku nyuwun perlindungan pimpinan janyan-janyan kene. Bahasa Arabe a'udzu bi sayyidi hadzal makal. Iku. Jadi manusia jaluk perlindungan kene jin. Bah, bah, aku liwat aja mbak aku, mbak. Aja mbak aru-aru ya bah. Iki diterangkan nak pendek. Iku saya hotdog. Wong Islam sing goblok-goblok, sing budu-budu, cincin sing goblok-goblok, sing budu-budu, jaluk perlindungan karo jin. Iku ngomongnya bah-bah, abet-abet bah, aku liwat kene sing. Iki diterangkan nak Quran. Ora, ora iku ora. Saiki wiji ora ora. Nah, saiki diatur karo Islam nek nyuwun perlindungan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja abet-abet ya mbak, aja loro. Nek liwat ngene jalan sing singet-singet niku wis ana tuntunan Islam. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Iki salabe. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Wilujeng kanggo kita lan kanggo kawula-kawula panjenengan Gusti sing saleh-saleh. Niki nek sampean liwat jalan-jalan sing dianggep angker, salamé ngoten. Assalamu alaikum وعلى عباد الله الصالحين. Ojo keliru abet-abet ya bah. Lawes. Wong kono angker. Muatiri. Darah diamit-amit iku ngamuk. Nek ana sing jawab kono, tak jawab. Nek sampean wis maca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin apa sampean dijogo malaikat. Lajen, jen kalah kalau malaikat. Nate diceritakake zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman itu raja dunia, raja di manusia, raja di jin, raja di setan, raja di kutu-kutu walam atau kubah, kewan sandunya, tunduk dari Nabi Sulaiman. Jadi setan-setan itu tunduk. Wa minas syayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalik. Syaitan-syaitan itu bisa diperintah karo Nabi Sulaiman. Kon golek mutiara-mutiara, nek ra gelem diajar. Syaitan itu kalah karo Nabi Sulaiman. Nek ra gelem diajar. Lah iku siji-siji ana manuk, manuk ulung. Soan ning Nabi Sulaiman, laporan. Nabi Sulaiman sampai raja dunia. Kula umate jenengan rupa burung, laporan. Kehidupan kula sekeluarga terganggu. Kula bangun segini wit-witi si bulan. Saben-saben anak piye-anak piye hidup dipuduti karo sing di rumah. Sopo sedi si bulan. Nah, terus dipanggil. Sing diubah mau dipanggil Nabi Sulaiman. Aku ada laporan sapa burung elang rene manggon nok wetmu. Rumasa buk ganggu kere buk cikoi joke. Nge? Ambagen segenggu lho. Mulai saat iki seliramu ora bareng jibu injok. Jibu'i piye-piye. Nabi Sulaiman nimbali jin loro sing gedhe-gedhe. Dituduhke karo wong mau. Iki obahku nggon wit-witan tak kon jaga jin loro iki. Angger kuwe ganggu maneh tak kon nyeret. Iya. Piye? Nggih, mboten. Wes, boleh, boleh. Gondwit-witan dijoko jin loro. Nak ganggu disyarat. Nah, hatilah tambah dino, tambah bulan. Lali sing diumbah. Kepengen diko piyek-piyek landok. Laki arep nenek. Ana pengemis. Pawedok gawa anak. Jaluk ngemis. Sing diomah niki. Rumangsa asih karo pengemis. Mandap. Blegu omah jikuk roti. Roti diulungke karo wong sing ngemis mau. Saking bubae, sing ngemis mau duka wis muga-muga sing di rumah paringi wilujeng selamat. Muga. Sing di rumah tetep menek. Dikoki piyek-piyek karo ndok. Selamat, munggah medhe ora ana apa-apa. Ulung, manuk. kapuran mana dari Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ulur rumangsa terganggu malih anak-anak piye-piye dipunduti sing di rumah Nabi Sulaiman kaget lho. Tak panjaga cedlo rokok karepe dhewe. Terus Nabi Sulaiman gawe jin efrit. Jin efrit itu jin-jin gede. Wetak kongkong, luru jen sing tak panjaga karepe dhewe. Tak panjaga malah ora jaga. Syaratnya rene. Jen sak durunge sampun lakuran. Dijanung dok ngarsane Nabi Sulaiman, kue tak jauhi jaga, kok ora jaga sebabe napa? Nabi Sulaiman nyuwun sewu duka, kula pun jadi, kanca kula nggih pun jadi, badhe nyeret sing jajah griya. Kula kalih kanca kalih niki dicandhak karo tiyang ageng teng wingking. Kula dibanteng ngetan, kula boten kula dibanteng kula niki mrempul kula niki tesih Nabi Sulaiman. Terus kula dibanteng kali tiyang ageng. Nabi Sulaiman nangis, ya Allah Gusti, dalam nugasake dikalih jin. Kok lajeng wonten kejadian tiyang ageng. Jin kali dibanteng wonten napa Gusti. Ya, kita akan jadi. Aku dewa Gusti Allah jauh ni Nabi Sulaiman. Tidak kandani Sulaiman. Aku sangat kasih sayang dengere wong sing diwelas asih karo fakir miskin. Rende sing diumbah. Arab mana kerugu suara fakir miskin hati dia mengeluh gak cita benek. Jupuk roti melasi karo wong fakir miskin. Rede woge welas asiye karo fakir miskin kaya bodoh. Aku butuh malaikat. Tak panjaga nek ana jin loro sing arep nyeret sekalon biase banting. Aku tugas. Nabi Sulaiman ngerti. Ya. Oh, dan jadi jin sing dikonjoko kalah karo malaikat. Ya, mula majlis yung apa aja, dek liwat sing jalan-jalan sikit, ojo keliru amit-amit, bah, ya, iku jilang wae, nek dungo assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Iki aturan Islam. Aturan Islam nyuwun wilujeng dhateng Gusti Allah. Lah ora diganggu karo jin. Jin kalah karo malaikat. Ya, jin kalah karo malaikat. Jadi nek salat assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Amit-amit rahilang no. Ya. Jadi ini keterangan dengan Al-Quran. Aku nama jin. Wa annahu kana rijalun minal insi. Ya'udzuna birijalin minal jinni. Wa zatuhum rohaka. Wa zatuhum apa nabai sopa manusia engkin rohaka. La cute. Jin nak disugi-sugi dianggap dibuji-buji karo manusia, jinnya ngadi-ngadi. Bolanya orang usah percayani kayaknya jin itu, orang usah. Lagi sok-sok anak. antara manusia hubungan karo jin. Istilahe santri-santri gawe hadang, mundut hadang saka jin. Niki perlu kula terangake teng pengajian iki. Manusia ngalap hadang ring jin. Kena-kena wae asal ora kanggo kaelekan. Nek manusia gunakake hajam jin kanggo nyolongi duit haram. Nah, anu hajame kan juga itu duite wong haram, haram. Ya, jadi kadang-kadang nonton itu manusia dia hajam istilah jin. Tapi kanggo nyolongi duit hukumnya haram. Nanti kadang-kadang ada manusia yang rabeli jin. Ada itu. Hukumnya manusia rabi tak jin, ada khilaf. Ada yang ngarani kena wae, nek iso ngomong. Ada yang ngarani haram. Boleh macam loro. Nek kadang-kadang wonten kiai sing rada endah kagungan bojo jin. Lan kagungan anak jin. Gados ceritane Mbah Kiai Sanusi inggih kula. Mbah Kiai Nusirun Rembareng. Kula diceritani almarhum Mbah Kiai Basir. Mbah Kiai Sanusi nate ngrabeni jin lan anak-anak jin. Ngendikane Mbah Basir nalika sesugeng nalika dereng sedo. Kadang-kadang Mbah Basir sok kepedhok anake Mbah Kiai Sanusi sing sahabat jin. Nah, jadi kadang-kadang ono sing rabeni. Tapi sangat hati-hati ora usah. Sebagian besar masyarakat jin kudu nakal-nakal. Sing akeh kudu nakal-nakal. Nate Kanjeng Nabi jauh digegila jin musbar. Keterangan kula niki mundhut saking hadis arba'in ushuriyah. Keterangan kula niki mundhut saking hadis arba'in ushuriyah. Kanjeng Nabi teko masjid di dekat Abu Jahal. Muhammad, ayo adu katik saya. Piye? Nok narape berada hubal. Adu katik saya. Sing bener kue tak aku. Kue ku utusan tak jujur. Islam ku agama tak jujur. Lariku Abu Jahal nantang jeng Nabi nak marape berahola hukar. Abu Jahal wis semayang karo jen jeng jenengane Musbar. Musbar macamene Musbar. Jen Musbar mlebu nak jero berahola Abu Jahal ngomong nak ngarepe ubat kula niki adu dikaya lawan Muhammad ngomong sak benere Muhammad iku nabi tak palsu Islam agama sing hak apa agama sing batal iku mlaku brahala ubat mlaku kriu ngomong Muhammad itu nabi sing gorok Islam agama sing batal. Jadi nerangake kaya ngomong kaya nabi dicilai karena aku jagak dicilai itu dipoyok ibiye Muhammad. Kanjeng Nabi mendel mawon. Lajeng wangsul Kanjeng Nabi nembe sak antawis wonten wong gedhe numpak jaran. Matur salam, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Jeneng Nabi, kula aturi wangsul Jeneng Nabi. Sampun ku sapa? Kula niki Muher bin Abhar. Jin jaman Nabi Nuh. Panjenengan kula aturi wangsul. Sampun wau dikira jin mutbar. Kula dikandani keluarga, lajeng benyus war kula nika. Lanjut pun pampun kula sembelih. Niki pedang kula iki wonten gethahe niki. Niki gethahe mosba. Pun kula sembelih. Maksud mau. Saman wangsul maneh. Wau setan nuru brahala mosba. Saman kula iki wangsul, kula maneh sing lebet teng brahala. Nah. Dene wangsul Kanjeng Nabi, bujahat. Apa mana? Ayo asyik dikjaya mana? Orang desain ke ikut kalah kodoko. Ya, bisa mana? Wangsul. Dia sabu jahal ngomong. Tugal ngomong kaya mau sing sak bendere Muhammad iku Nabi dah palsu. Muher bin Abhar. Nak dur, nak jero, gerak-gerak. Terus melaku, kriul, kriul. Ngerti yo, Muhammad itu Nabi dan utusan yang sak bener. Islam, agama sing hak, Quran, kitab suci, sampai ngarsane Gusti Allah. Itu, ngomong sak bener. Abu Jahal ngamuk. Berhala hubat di jatas. Berhalanya di jatas. Terus Kanjeng Nabi wangsul. Boten jilai boten. Wangsul. Jadi wis menang ya wis menang. Terus wangsul. Abu Jahal kalah. Jadi jin. Niku ana sing Islam. Ana jin sing kafir. Keterangan kula niki saged sampean pirsani dengene hadis arba'in usfuriyah. Usfuriyah, hadis arba'in nonton sing nawawiyah, ana hadis arba'in usfuriyah. Sing tak terang niki wau, mundur saking keterangan hadis arba'in usfuriyah. Jadi benar-benar jin itu ana sing Islam lan ana sing kafir. Sing termasuk jin Islam dasare surat Al-Jin iki wau. Jadi nangke majelis Jumat Kajat nerangake saged tepat tatanane. Dumugi mriki na annahum zannu kama zannantum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rzuqna tiba'a. Wa arina al-batila batila wa rzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin.